Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kendati kota Solo diguyur hujan abu, tempat di mana jenengan tinggal saya yakin juga nasibnya sama, diguyur hujan abu, majelis ini bisa kita istiqomahkan. Alhamdulillah. Insyaallah dengan istiqomahnya majelis zikir, majelis ilmu dimanapun berada, semoga meletusnya Gunung Kelut bukan sebagai bencana, tetapi keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini, dan keberkahan untuk penduduk negeri ini. Dan semoga yang meninggal jika ada korban jiwa atas meletusnya Gunung Kelut, semoga diberi husnul khotimah dan dicatat sebagai seorang syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang alhamdulillah yang diucapkan oleh Imam Nawawi di muqaddimah, muqaddimatul muallif, muqaddimah atau kata pengantar dari penulis kitab Riyadhus Shalihin, di mana beliau mengucapkan alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghaffar. Di dalam muqaddimahnya itu beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah itu adalah Al-Wahid Maha Esa, Al-Qahar yang maha menaklukkan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha suka memberikan ampunan. Tiga nama Allah yang sifatnya Jalal dan satu nama Allah yang sifatnya Jamal. Allah itu punya dua kelompok nama. Kelompok yang pertama namanya Asma Jamal, nama-nama yang sifatnya serba indah, maha pengasih, maha penyayang, maha memberi, maha pemurah, ya, maha mengayakan, maha menghidupkan, yang sifatnya serba indah. Di samping itu Allah juga punya asma yang sifatnya itu serba keras, menunjukkan keagungannya Allah. Biasa disebut nama-nama atau sifat-sifat Allah Al-Jalal, yang menunjukkan keagungan Allah. Nah, di dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengawali dengan tiga nama Allah setelah Allah sendiri, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, kemudian diikuti dengan tiga nama Allah yang sifatnya Jalal, baru satu nama Allah yang sifatnya Jamal. Ya, kok keras, keras, keras, baru ditunjukkan lembutnya Allah. Di situ ada pesan. Saudara-saudaraku yang baca Riyadhus Shalihin, ingat, kamu itu dosanya banyak, jadi ya tolong takut sama Allah. Allah itu Maha Esa, tidak ada yang mendampingi Allah. Keputusan ya Allah yang buat sendiri, Allah yang punya kehendak sendiri. Allah tidak ada yang bisi, Allah tidak ada yang bisa mempengaruhi. Semua terserah kepada Allah. Kalau Allah mau masukkan kamu ke neraka, ya kamu masuk ke neraka. Semua ada di tangan Allah. Al-Qahar, Allah yang maha menaklukkan, yang punya prediksi silahkan memprediksikan. Tapi Gunung Kelut tidak bisa diprediksikan. Allah suruh Gunung Kelut batuk tadi malam jam 22.49. Gunung Kelut pun batuk. Begitu batuk, batuknya itu keluar muntah, muntahnya se-Jawa Tengah hampir kena semua. Itu bagian dari asma Allah Al-Qahar, Allah yang maha menaklukkan. Gunung juga di bawah kekuasaannya Allah. Tinggal Allah bilang meletus kamu, maka meletuslah. Tidak peduli manusia punya perkiraan seperti apapun, karena Allah Ta'ala maha menaklukkan. Kapanpun Allah mau, maka bisa terjadi. Yang namanya orang itu jalannya nyantai naik motor, kalau Allah mau taklukkan dia, kepleset, ya kepleset, glundung yang glundung. Na'udzubillah min Dalik, makanya jangan kamu tunjukkan keperkasaanmu, jangan kamu banggakan ketampananmu, jangan kamu banggakan kekayaanmu, jangan kamu banggakan kepandaianmu, jangan kamu banggakan kehebatanmu, karena kamu berhadapan dengan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Al-Wahid, Allah yang tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Qahhar, yang Allah itu maha menaklukkan. Al-Aziz, yang Allah itu maha perkasa. Tidak mungkin ada satu makhluk pun yang bisa melawan Allah. Semua adalah ciptaannya Allah. Semua ada di dalam genggamannya Allah. Seakan-akan Imam Nawawi pengen ngingetkan kita semua, takutlah kalian kepada Allah. Sayap khauf harus ada. Manusia hidup itu ibarat burung yang terbang. Burung terbang gak mungkin dengan satu sayap. Bisa terbang satu sayap? Nah, bisa kan? Terbang dengan dua sayap. Nah, biar masuk surga, maka jalannya itu ashabul yamin, golongan kanan. Jangan ashabul shimal, golongan kiri. Lah, golongan kanan nih, yang kanan nih takut, yang kiri harap. Jangan nanti cuma harap kok, enggak ada takutnya. Harap saja. Wah, saya berharap pada ampunannya Allah. Salat ditinggalkan. Ini namanya orang enggak berharap. Ada orang berharap kepada ampunan Allah kemudian enggak mau salat. Contoh-contoh ya. Saya punya salah kepada seseorang. Terus saya berharap dimaafkan. Saya berharap dimaafkan. Orangnya itu pemaaf luar biasa dan saya berharap dimaafkan. Kira-kira saya nyantai atau saya mengejar orang tersebut untuk minta maaf? Namanya saya berharap dimaafkan, ya saya mengejar penuh prasangka baik, semoga saya dimaafkan, sambil saya mengucapkan tolong ya maafkan saya yakin kau tuh pasti maafkan saya, tolong ya, pasti akan merengek-rengek. Sama manusia aja kita tuh kalau punya harapan pasti mengejar dan kita akan merengek-rengek. Seperti itu. Lah ini kalau ada orang punya harapan terus duduk diem gak ngapa-ngapain, itu namanya bukan harapan tapi lamunan. Itu namanya ngelamun, bukan berharap. Yang berharap itu dia ada amal soleh. Tapi enggak boleh cuman harap kok, takutnya enggak ada. Orang kalau cuman harap roja, takutnya enggak ada, nanti kadang-kadang itu nyepelekkan Allah. Meremehkan Allah, memandang ringan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah nanti saya habis maksiat, saya sedekah kan diampuni sama Allah. Loh, enggak ada takutnya ini. Ya kalau habis maksiat sempat sedekah. Lah kalau tengah-tengah maksiat Israel datang terus gimana? Betul, nanti kalau dia habis maksiat sedekah, insya Allah berkat sedekah diampuni. Iya kalau sempat sedekah. Lah kalau tengah maksiat Israelnya datang terus gimana? Harus ada khaufnya, rasa takutnya harus ada. Lah biar terbangnya itu ke arah kanan, ke surga. Maka dalam kondisi sehat, kuat, muda, maka yang kanan ini kepaknya harus lebih kuat. Takutnya harus lebih banyak. Sehingga golongannya nanti golongan kanan. Ashabul yamin. Bukan ashabul shimal. Bukan golongan kiri. Makanya Imam Nawawi menempatkan tiga nama Allah yang jalal, agung, yang sifatnya keras. Baru satu nama Allah yang sifatnya itu adalah penuh kelembutan dan keindahan. Yaitu Al-Ghaffar. Bukan Ghafur tapi Ghaffar. Nah, bedanya Ghafur sama Ghaffar apa? Kalau yang Ghaffar itu maha suka mengampuni. Jadi Allah ngampuni itu suka. Lu ada orang memaafkan kepeksa, ada loh. Ada loh orang maafkan kepeksa. Ya udah saya maafkan, sama enggak enak itu. Ya udah saya maafkan. Sama enggak enak. Nah kalau Allah lain, Allah Ghaffar, senang ngasih ampunan itu senang. Ngedum-ngedum ampunannya siapa yang mau. Bahkan Allah nanya loh. Di sepertiga akhir malam tuh Allah khusus turun ke langit dunia. Khusus Allah turun, bukan berarti Allahnya turun. Tetapi Allah turun ke langit dunia adalah gambaran bahwasannya Allah mendatangi hambanya. Di sepertiga akhir malam Allah mendatangi hambanya. Kalau kita sholat, kita mendatangi Allah. Kita zikir, kita mendatangi Allah. Kalau kita itu di sepertiga akhir malam lain, Allah yang mendatangi hambanya. Allah turun ke langit dunia. Kemudian nanya kepada hambanya, hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin. Tiga yang ditanyakan sama Allah. Ada enggak malam ini yang minta ampun? Ada enggak malam ini yang minta tobat? ada enggak malam ini yang minta hajat? Dua ini sama, minta ampun sama tobat. Lah bedanya minta ampun sama tobat apa? Kalau tobat itu berhenti total, kalau minta ampun ini kadang orangnya masih belum bisa ninggalkan maksiatnya. Ya Allah, tolong ampuni saya, ya Allah. Saya ini pengen tobat, tapi kok saya belum bisa, ya Allah. Kok ya masih korupsi gitu. Loh, ini mending ini koruptor rada apik ini. Malam nangis kan masih punya takut ini. Ya kan? Perkara diampuni enggak diampuni kan itu urusannya Allah, tapi dia ada rasa takut, ada permohonan minta ampun. Lah kalau minta tobat lain, tobat itu udah berarti ya Allah, saya ini udah enggak minum lagi. Tolong terima tobat saya ya Allah, beri saya kekuatan untuk tidak mengulanginya lagi ya Rabb. Ini namanya tobat. Kalau minta ampun mungkin orangnya masih melakukan maksiat. Yang muda-muda ini jujur saja, masih suka lihat perempuan yang cantik enggak? Jawabnya muda-muda, beb, bukan cuma yang muda, beb, yang tua kelihatannya sama saja. Betul atau betul? Mbak-mbak juga sama, suka lihat pria yang tampan. Menundukkan pandangan itu bukan perintah untuk kaum pria. Menundukkan pandangan itu pria iya, wanita juga. Justru wanita itu diperintahkan untuk lebih menundukkan pandangannya. Kenapa? Wanita yang motone dalatan, genah kuwi wong wedok ra duwe isin. Padahalnya sifatnya wanita itu adalah pemalu. Seharusnya wanita harus lebih banyak menundukkan pandangan. Cuman pemuda kalau menundukkan pandangan juga betul-betul menundukkan pandangan. Jangan menundukkan pandangan tapi lihat ke depan gini ke arah bawah ngawur. Karena zaman sekarang ini banyak wanita yang pakai celana apa namanya rok pendek, rok mini. Menundukkan pandangan itu bukan lihat ke bawah ke depan tapi lihat ke depan persis gitu. Enggak lihat jalan. Yang lihat depannya persis enggak kelihatan apa-apa yang jauh itu enggak kelihatan. Lain yang muda-muda ini, mata ya masih jelalatan. Ada perempuan cantik ya masih dideleng, masih dilihat. Pertanyaan, sedih minta ampun atas mata yang begitu tuh sudah dilakukan belum? Belum kan? Belum. Astagfirullah ya Allah. Mata ya Rabbi, astagfirullah. Tolong ampuni ya Allah, tapi hamba ini boh ya Rabbi, kok ya jedoyan. Sama nangis sedih gitu. Ini namanya orang berusaha minta ampun, makanya dibedakan sama Allah. Hal min mustaghfirin, hal min talib, hal min taibin. Ada ndak yang mau minta ampun, ada ndak yang mau bertobat, dibedakan. Kenapa? Memang beda. Ada orang yang baru bisa kelasnya minta ampun, tobatnya belum dia. Lawang masih begitu, tapi daripada tidak sama sekali, dia mau minta ampun. Sehingga dalam hadis bab istighfar, sampai digambarkan kan, satu malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu fulan ini berbuat maksiat. Terus dia ini minta ampun, istighfar. Gimana ya Allah? Aku ampuni dia. Malaikatnya laporan lagi, ya Allah, itu tadi jam berikutnya ngulangi lagi. Aku ampuni dia. Setelah istighfar ya, aku ampuni dia. Ya Allah, tapi ngulangi lagi. Lah istighfar, aku ampuni dia. Sampai Allah katakan, selama hambaku itu berbuat salah dan mau minta ampun kepadaku, maka aku akan terus mengampuninya. Lah kenapa kok diampuni? Kata Allah, karena dia tahu punya aku Tuhan yang maha memberikan ampunan. Jadi Allah hargai dia itu merasa punya Tuhan yang mau ngampuni. Jadi ampunannya dicari. Ya Allah, tolong ampuni. Benar-benar nangis loh, tapi ya bukan. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, astagfirullah. Mau tondeleng kurang ajar ini. Bukan begitu, penyesalan ada, tapi kelasnya enggak sampai tobat, paham ya? Nyeselnya ada, tapi enggak sampai kelas tobat. Kalau tobat itu betul-betul yaqlak, dia bisa meninggalkan semua kemaksiatannya. Ini kelas tobat. Nah Allah ini karena sayang sama hambanya Al-Ghaffar, suka memberikan ampunan, grojok ampunan. Bahkan diperintahkan mukminin-mukminat itu untuk mintakan ampun orang yang lain. Disuruh mintakan ampun untuk mukmin yang lain, mintakan ampun untuk muslim yang lain. Allah obral ampunannya. Makanya dikatakan, siapa yang mintakan ampun untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, kalau lewat di kuburan, ya Allah ampunilah seluruh muslimin muslimat yang ada di makam ini, maka dianya mendapatkan ampunan sebanyak jumlah muslimin yang muslimat yang ada di kuburan tersebut. Semoga dipancing begitu, mintakan ampun, nanti kamu juga akan diampuni. Makanya sifatnya kaum sahabatnya Rasulullah yang datang kemudian itu katakan mereka adalah orang-orang yang memintakan Allah Rabb ikhfir lana wa li ikhwana alladziina ja'u Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang datang sebelum kami. Mintakan ampun untuk orang-orang yang datang sebelumnya. Bahkan terhadap orang tua kita, kita juga disuruh mintakan ampun. Rabbana ighfir lana wali walidina. Atau Allahumma ighfir li wali walidaya. Rabbi ighfir li wali walidaya. Mintakan ampun. Jadi Allah senang ngasih. Makanya orang disuruh minta. Lah kita ini udah dikasih sama Allah, jaluk oh, mintalah ampun. Lah ngono wae bar salat kon istighfar do mingkem kok. Imam yang ngucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksudnya kan bareng-bareng ngucap apa? Diem kaya mayit. Ngelamun. Mestinya kan disambut bareng astaghfirullahaladzim. Semangat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa habis salat dibaca tiga kali salam. Lu habis salat kok istighfar kenapa? Lah salat kita masih gladrah kok. Satu, salat kita masih gladrah, ngelamunnya banyak, khusyuknya enggak, ya minta ampun sama Allah. Yang pertama itu, yang kedua, buat orang-orang yang arif billah yang salatnya khusyuk minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafkan pisah sama kamu balik ke dunia ya Allah. Ketemu dengan yang enggak benar tolong minta maaf ya Allah, kok pisah kok mutus salat begitu. Selalu merasa punya salah, kurang kepada Allah, minta ampun dan Allah senang memberikan ampunan. Lah Imam Nawawi ngasih gambaran, kamu takut sama Allah, takut tapi ingat jangan putus asa. Nah, takut harus, putus asa enggak boleh. Ustaz, saya ini hidup mabuk terus. Kelihatannya saya enggak pantas masuk surga, Ustaz. Jangan Ustaz ngomong nyat. Udah tengi nyat model-model kayak awakmu kira pantas nang swarga nyat rasakno ini ngawur ini ya. Ya kan enggak pantas ini saya masuk surga Ustaz enggak pantas dosa saya terlampau banyak saya yakin tempat saya di neraka Ustaz udah saya enggak sanggup hidup lagi Ustaz udah lebih baik saya tak mati sekarang timbal aku urip dosaku tambah akeh daripada saya hidup dosa saya semakin semakin banyak. Ini kira-kira takut atau putus asa? Takut yang kemudian jadi putus asa. Kenapa takutnya jadi putus asa? Karena tidak punya rasa harap sama sekali. Enggak boleh. Makanya kita enggak boleh seburuk-buruk hamba adalah seorang hamba yang membuat saudaranya itu putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Diberi semangat. Ya dosa kamu banyak, yes, istighfar sing akeh, tobato, ojo mbok dalani terus, usaha. Masa kepleset terus, enggak usah kepleset terus. Ya namanya orang hidup tuh ya jalan kepleset, glundung, dlosor tuh biasa. Tapi ya cepet tangi yo, usaha lagi, kejar lagi, semangat gitu. Allah Maha Pengampun. Kalau pagi ini kamu diampuni kepleset meneh, yo sore golek ampunan meneh. Terus begitu. Jangan nyerah, udah bismillah, jalani hidup. Ini namanya orang ngasih semangat. Allah Ghafur, Allah Ghafar. Seperti itu. Ini untuk yang muda yang masih seger. Lah kalau ada orang sakit-sakitan gitu ya. Udah jangan ngomongnya dosa mau ki akeh. Sepantes ki cepet mati gendang nang neraka. Siksa dikubur jangan. Tenang Pak. Bapak enggak usah prasangka buruk sama Allah. Ya kalau Bapak insyaallah panjang umur, tapi kalau emang jadi ajal Bapak yang datang sama Allah sama senang ketemu Allah gitu loh Pak. Ingat, Bapak itu ya baik sama saya, Bapak baik sama ini. Ingatkan kebaikannya, biar timbul rasa harap, biar dia tuh cinta sama Allah, kemudian minta ampunnya tuh dengan penuh cinta. Gusti, tolong maafkan saya kan dengan penuh cinta, bukan dengan ketakutan yang putus asa. Makanya dikasih Al-Ghaffar, Allah Maha memberikan ampunan. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Kok diam semua? Ini jelas atau bingung? Ibu-ibu jelas? InsyaAllah jelas ya bu ya. Pokoknya jelas gak jelas harus jelas. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan disepelekan. Makanya ingat Allah juga Maha Menyiksa. Allah Maha Membalas. Allah juga punya neraka. Saya tadi malam itu jam 22.49 masih ceramah di Pasuruan. Ceramah. Lokasi ceramah itu kalau sama Malang dekat. Jadi kalau sama Kediri ya enggak jauh, sama Blitar tidak jauh. Tapi kok ya aneh. Belas enggak krungu suara bledosnya kelut itu juga enggak krungu sama sekali. Yang hadir juga enggak ada yang dengar. Saya itu tahu setelah saya selesai ceramah mau pulang tuh buka BlackBerry Messenger ya, kok lihat ini Gunung Kelut meletus. Ki meletusnya kapan? Kan cedak gitu ya, meletusnya kapan? Oh, pulang betul jalan itu hujan abu. Nah, terus saya ngomong begini. Ini baru satu yang meletus. Nah, yang meletus bareng sak donya kira-kira piye ya? Mohon maaf, baru satu yang meletus. Solo, Jogja, Surabaya, Malang, bandaranya tutup kabeh. Betul enggak? Yang mau mabur enggak bisa mabur. Nah, coba kalau yang meletus 20 lah di dunia ini, 20 gunung berapi meledos bareng gitu. Kira-kira dunia geger enggak itu? Geger. Belum kiamat, jangan. Supaya meledosnya 20 gitu. 20 meledos dulu. Kira-kira kiamat apa enggak ini? Belum kiamat. Peringatan. Mungkin Allah pengen merubah tanahnya ini kurang subur dijadikan subur. Husnudzon. Jangan prasangka buruk. Makanya saya katakan yang di sana tuh insyaallah bariki untuk subur insyaallah gitu kan? Biar jadi yang lebih baik. Nah, di sana kan daerahnya ahli zikir, ahli doa. Insyaallah kan kita prasangka baik seperti itu. Lah yang gila ya gila, yang edan ya edan, yang maksiat ya maksiat seperti itu. Tapi kita kan lihat banyak di sana saudara-saudara kita yang ahli ibadah. Nah, di Solo aja yang jauh kok ya kena. Bahkan ada yang seger naik motor jatuh ngelundung ada kan? Gara-gara kena abu vulkanik yang menumpuk ada. Nah, itu al-bala ya Om. Suatu bencana itu kalau jatuh di satu tempat semuanya kena. Di sini enggak seakan-akan aku aduh teko Gunung Kelut kok masuk ya kena. Loh kalau udah namanya Allah mau kamu kena ya kena. Enggak bisa dihindari. Makanya Allah itu Maha perkasa, Maha menaklukkan, jangan disepelekan. Ngapunten lo ya. Ini Kelut belum selesai. Saya bukan ngancam lo ya. Cuman ngingetkan, Kelut belum selesai. Seminggu masih tanda tanya. Kalau kata Badan Meteorologi dan Geofisika, sebab yang begitu-begitu. Dalam satu minggu ini angin itu potensinya bertiup ke arah barat. Jadi angin itu potensinya bertiup Solo, Karanganyar, Ungaran, Semarang, ke arah barat, Jogja, Sragen masuk Sragen, Boyolali, Katut. Jadi angin itu potensinya bertiup ke arah barat. Buat yang sekolah kabar gembira, mungkin sekolah libur seminggu. Oh, anak sekolah kan gembira, yes, pray sekolah. Anak sekolah kan nikmat buat anak sekolah yang punya cuci mobil. Wah, alhamdulillah sing kerep udan abu. Yang punya cuci mobil laris. Kan seperti itu. Lah petugas kebersihan dinas kota mumet. Ini bersihkannya bagaimana? Orang kampung wah capek ini kerja bakti terus ini. Capek. Masing-masing ada bagiannya kan? Ada bagiannya, potensinya seminggu nih arin. Kalau kita doa minta anginnya dirubah ke timur, ya dosa lo ya. Ya Allah, tolong anginnya dirubah jangan ke barat, ke timur ya Allah. Lah padahal kan muncul ke balak rono kan ya. Terus bagaimana? Ya semoga anginnya pelan-pelan saja, enggak banter-banter. Minta turun hujan, tapi turun hujannya itu yang agak jauh dari Kelut dulu ya. Karena katanya kalau baru meletus langsung turun hujan juga kurang bagus kan ya. Wallahu a'lam, saya kok dulu pernah dengar begitu. Tapi yang ini loh, Markas Ar-Raudhah Dhuwur ini isinya cuma pasir ya. Bapak ibu rumahnya gentengnya penuh dengan pasir, jalanan itu penuh dengan pasir. Pasirnya ini Pak abu ya. Abu vulkanik itu kan tidak sehat. Bukan abu yang sehat. Itu kan mengandung zat-zat yang berbahaya untuk paru-paru dan untuk mata. Lah kalau enggak cepat dibersihkan sama Allah Ta'ala kan bisa menimbulkan banyak penyakit. Lah itu bagi punya rumah sakit, alhamdulillah rezeki nomplok. Wah dokter senang, wah pasienku tambah. Ya kan dokter senang. Wah ini walaupun dia gitu tapi ya bayar kan gak gratis nih. Yang ke dokter lain kalau rumah sakit yang gratis. Rumah sakit yang mungkin orang punya kartu-kartu kesehatan tuh kan ya. Mungkin gratis. Lah kalau pas ketemu sama dokter yang gak gratis terus gimana? Allah yang ngatur nih, ini memang rezekinya sendiri tuh. Jatah Pak Dokter dapat tambahan rezeki. Kan ada seperti itu. Oh sekolah, kesian anak-anak ini capek sekolah terus ben prei. Diatur sama Allah Ta'ala. Diatur. Tadi di TV saya lihat satu keluarga dari Jakarta mau berangkat ke Jogja untuk hadir pernikahan kakak dan adiknya. Gak bisa terbang pesawatnya ke Jogja, bandara ditutup, akhirnya gak bisa hadir. Nah ini termasuk gak boleh datang ke pernikahan kakak dan adiknya. Di situ mungkin ada hikmah. Ya, mungkin kalau berangkat nanti capek, repot, sakit. Wallahu alam. Allah punya aturan. Nah kalau kita ini udah pegangannya sama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan nyepelekan Allah. Allah memang maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha menolong. Tapi iling-iling oh, kelut ki lagi dinggo watuk, watuk titik ki lho sak kaya ngono. Coba kalau batuknya itu terus-terusan itu, kira-kira bagaimana? Kelut meletus, merapi, ngamuk. Kira-kira bagaimana? Jogja tsunami, wus dari tengah laut, bung gitu ya. Tsunami, tiba-tiba Gunung Lawu kok melu-melu. Kira-kira bagaimana itu? Loh saya enggak nakut-nakuti loh, nyajen wedi. Kira-kira bagaimana? Mesti mikir duit lagi. Mikir duit. Alah saiki ngurusi abu aja udah bingung. Ya kan? Bingung. Makanya kita ya Allah Maha Pengasih penyayang, tapi jangan disepelekan. Takutnya harus adalah orang takut itu ada ciri-cirinya. Apa orang takut? Orang takut itu pasti akan mendekat. Contoh. Boleh saya ngasih contoh, Pak? Contoh yang terbaik itu lewat hubungan seorang pecinta dengan yang dicintai. Ya kan? Seorang kekasih dengan kekasihnya. Ada orang jatuh cinta dan kekasih yang dia cintai ini tuh orangnya baiknya luar biasa. Baik. Dikit-dikit ngasih hadiah, dikit-dikit ngasih hadiah. Oh, yang mencintai kan seneng ya, dikit-dikit dikasih hadiah. Nah, suatu hari kok buat gelo. Suatu hari kok buat gelo. Janji. Ini suami istri loh ya, bukan orang pacaran ya. Suami istri janji kepada istrinya misalnya ya, janji kepada istrinya. Nanti jam 9 kita sarapan bersama nasi pecel ya Madiun. Jadi berangkat ke Madiun dulu Bu ya. Oh ini warga Madiun kok ya. Nasi pecel Madiun. Kita akan makan bersama jam 9. Rupanya ini Bapak rodok males terus buat alasan kepada istrinya. Dah, sarapannya besok-besok aja ya. Loh kenapa Pak kok enggak sekarang? Aras-arasan aku. Kira-kira istrinya gelo enggak? Gelo kan? Maksud alasannya mau ngaras-arasan. Istrinya kan gelo. Gelo. Nah ketika istrinya gelo, kemudian suami ini lihat gelonya istri. Ini gelo jalan 1 jam, 2 jam. Kok lihat gelonya istri jam 11 siang? Kok gelonya kok raumum ya? Kok kecewa sekali istri saya ini kok sampai seperti itu? Orang yang namanya sayang itu, kalau dia membuat kesalahan, bukan kemudian dia Allah mengunuhi kok dilebok ke hati. Kan bukan seperti itu. Tapi dia akan mengejar, akan mengatakan, please maafkan saya. Rakyat yang ngedoan. Please maafkan saya gak bermaksud begitu. Aku ya awakku rada ora penak. Mulai membuat alasan. Kemudian tolong maafkan saya. Ya please. Dilihat wajahnya masih kurang seger. Mulai ambil keluarkan dompet. Kasih duit. Ini buat beli baju baru ya. Mulai seneng kan ya kan. Kemudian apalagi kok masih kurang senang. Panggilkan temannya yang paling disayangi sama istrinya. Teleponkan ya. Misalnya istrinya namanya Mbak Fulanah. Mbak Fulanah ini punya teman Mbak Fulanah A. Mbak Fulanah A telepon. Halo Mbak Fulanah A ya. Kilo. Kancamu ki jek nesu karo aku. Tulung berene yo. Berangkat dipanggil biar apa? Suasana cair. Cari cara biar yang disayang tadi mau memaafkan. Betul atau betul? Nah, sekarang kita punya salah sama Allah, berharap pengen dapat ampunannya Allah. Nah, terus kita usaha enggak buat Allah senang? Nah, itu loh pertanyaannya. Usaha enggak buat Allah senang? Yang namanya orang betul-betul takut sama Allah dan pengen ampunannya Allah ya usaha. Ya, usaha. Itu yang hikmah dari tiga nama yang jalal, baru satu nama yang jamal. Selanjutnya, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar wa tafsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai peringatan dan pembelajaran kepada orang-orang yang punya hati dan punya mata hati. Ada orang punya hati tapi enggak punya mata hati. Siapa itu? Ada orang yang punya hati tapi hatinya mati. Manusia itu ada tiga kelompok. Yang satu, hati punya. Semua orang kan punya hati, tapi hatinya mati. Hatinya mati. Dan ini banyak orang yang punya hati jadi mati gara-gara ulama. Benar, hatinya jadi mati gara-gara ulama. Karena ulamanya ini kalau ceramah cuman buat ketawa terus, enggak pernah buat nangis. Jadi pengen itu orang ketawa, ngelawak gitu ya. Ya, ngelawak terus tuh dengan tertawa terus itu mematikan hati. Kalau tertawa dikit enggak masalah. Dikit-dikit tertawa masalah. Paham? Tertawanya sedikit enggak masalah. Kalau dikit-dikit tertawa, dikit tawa lagi, ini membuat hati jadi mati. Yang buat hati hidup itu adalah tangis. Nangis itu akan menghidupkan hati. Makanya kita kan disuruh banyak nangis. Makanya kalau malam tuh enggak, kita enggak nangis jadi tangis-tangis kan tuh. Ya Allah, ya Allah, lama-lama kan nangis. Ya dilatih. Fa illam tabku fatabakau, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis atau kamaqala Rasulullah SAW. Kalian kalau baca Al-Qur'an usahakan nangis. Kalau enggak nangis, peksakno nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang rungokkan ki wong nangis apa pura-pura nangis? Ditakok, "Ki mau pura-pura nangis?" Ora lho apa? Tak peksok-peksoke nangis kok urung nangis. Terus nanti lama-lama dia bisa nangis. Emang gitu, bitahzun, baca Al-Qur'an dengan perasaan sedih. Itu cara kita. Lah sekarang ada orang yang hatinya mati. Kira-kira mengeringkan atau tidak mengeringkan punya hati mati? Ya kalau hati mati itu hati yang enggak zikir. Hati yang enggak zikir, hati yang jarang nangis. Yang kedua, punya hati, hatinya hidup. Hatinya hidup, tapi tidak punya basiroh. Basiroh itu matanya hati. Orang kalau hati hidup, alhamdulillah dia senang sama zikir, senang sama doa, hidup. Tapi ya biasa. Dapat zikir doa itu ya prosesnya biasa-biasa wae. Kalau orang yang punya basirah, hati itu ada matanya, matanya hidup. Dengan hatinya itu dia bisa lihat hal-hal yang enggak dilihat orang. Jangan ngomong jin lo ya. Ngomong hal yang enggak dilihat orang kok pikirannya jin. Enggak. Bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lah lain. Contoh, misal ya, kalau kita lihat gunung, mungkin kita bisa cuma lihat gunung. Gunungnya bagus ya. Kalau orang yang punya basirah begitu lihat gunung, yang dilihat bukan gunung. Subhanallah. Ini Allah menciptakan gunung luar biasa ya. Luar biasa gunung ini. Indah. Daunnya juga, pohonnya macam-macam. Bentuknya juga gunung yang satu dengan yang lain itu yo macam-macam. Ada gunung yang ada pohonnya, ada gunung cuman batu dok. Luar biasa Allah ini. Allah kok jadikan pasaknya bumi ini adalah gunung. Autada, pasaknya bumi. Nah kalau gunung ini pasak, berarti ini kan paku. Nah kalau ini paku berarti ada bangunan di atasnya. Berarti ini untuk maku yang di atas, bukan maku yang di bawah. Berarti di atas bumi ini ada bangunan besar yang gak kelihatan. Oh, berarti itu mungkin atmosfer. Atmosfer itu ikatannya dengan gunung. Makanya kalau kiamat mau tiba, gunungnya itu dibuat bedos semua. Pakunya dicopot. Ibarat kemah, pasaknya dicopot. Ya bangunan kemahnya ambruk. Lah kalau udah atmosfernya ambruk, lah itu batu-batu ruang angkasa ya datang ke bumi. Ya bledos, bumi ini remuk. Ya benar, subhanallah. Ini punya basiroh. Jenengan sama saya kalau lihat gunung begitu atau enggak? Belas. Kita enggak begitu. Basiroh kita belum hidup ini. Basirohnya belum hidup. Orang yang punya basiroh itu kalau lihat tuh enggak seperti orang lain. Kalau lihat gak seperti orang lain, bisa luas. Contohnya begini, saya duduk di sini, lihatnya kan bisa cuma lihat jenengan aja, betul kan? Kalau saya duduk di atas sana, bisa lihat jenengan, bisa lihat sana, bisa lihat ibu-ibu yang ada di lantai A. Atas semakin saya tinggi, lihatnya saya juga semakin luas, betul? Nah, orang yang punya basirah begitu. Dia kalau melihat satu persoalan itu bisa mencakup kesemuanya. Kenapa? Karena lihatnya pakai matanya hati. Dan makna-makna yang lain. Mukawwiril lail 'alan nahar, Allah yang masukkan malam ke dalam siang. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dalam pembukaan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi meletakkan kata lail di depan baru nahar. Ini kan juga di Al-Qur'an tulijul lail 'alan nahar. Ya kan? Allah yang masukkan malam ke dalam siang. Di sini mukawwiril lail 'alan nahar. Allah yang masukkan malam ke dalam siang. Kenapa kok malam dulu yang disebut? Karena memang dari 24 jam waktu itu yang paling mulia waktu malam. Dah. Ini bahas waktu malam insyaallah rampung. Sebelum dibahas waktu malam silakan diminum minumannya. Punya jenengan sudah, saya belum. Boleh diminum? Silakan diincipi rotinya. Habis juga. Saya belum. Alhamdulillah. Teh ini bab malam ini paling asyik ini. Ini sudah malam belum? Loh, aneh toh? Setelah ini sudah malam belum? Belum, belum genah peteng dedet kok belum malam. Ini sudah malam belum? Sudah. Terlampau malam? Belum. Kan begitu. Ya. Kalau buat kita yang di kota ini belum malam. Belum malam betul gitu ya. Buat yang di desa ini sudah sangat malam. Ya. Buat yang di desa ini sudah sangat malam. Di desa itu kalau azan isya jam 7, jam 8 itu udah pada klepek-klepek-klepek-klepek tidur. Betul kan? Saya kalau lagi main ke rumah apa namanya Pak D saya yang di desa di Kediri sana, ya daerah sana, itu kalau udah jam 8 malam itu sudah rasanya seperti di kuburan, sepi, krik-krik-krik, suara jangkrik, suara macam-macam ya. Sepinya luar biasa. Malam. Waktu malam itu punya banyak keistimewaan. Makanya Allah tidak pernah mengangkat wali di siang hari. Tidak ada pelantikan waliullah di siang hari. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi, saya tadi siang dilantik jadi waliullah, mesti palsu. Ini kurang pinter ngapusi. Jadi waliullah itu semua dilantik di malam hari. Sampai-sampai para anbiya wal mursalin pun dilantiknya di malam hari. Nabi Muhammad SAW lahir itu juga di malam hari, subuh. Masih waktu malam, matahari belum terbit di hari Senin, subuh hari Senin. Itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan kerasulan itu juga di malam hari. Ketika Nabi Musa berangkat di padang Sahara, di Bukit Tursina kok lihat ada api, ya kan? Terus Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, di situ diangkat jadi rasulnya Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul umur 40 tahun itu di Gua Hira, itu pun di malam hari. Yang namanya Isra dan Mi'raj itu juga di malam hari. Satu bulan penuh bulan Ramadan itu enggak ada namanya Naharul Qadri, enggak ada. Siang yang penuh nilai, enggak ada. Yang ada Lailatul Qadri, malam yang penuh nilai. Waktu malam ini memang disiapkan Allah khusus untuk orang yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah, pengen berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu malam, spesial untuk ibadah, spesial untuk taat, spesial untuk sholat, spesial untuk zikir, itu waktu malam. Waktu siang itu digunakan untuk ma'asya, kehidupan mencari rezeki itu di siang hari. Bukan berarti siang enggak ibadah. Siang ya ibadah, tapi siang ini ibadahnya sifatnya ke pasar, belanja yang jujur, jual beli yang jujur, cari nafkah untuk keluarga, sifatnya itu siang hari. Nah sekarang ini kita kuali-wali, malamnya cari duit, siangnya tidur. Siang cari duit, malam cari duit. Nah yang khusus buat Allah mana? Kalau orang dulu diatur jam sekian sampai jam sekian, saya pokoknya waktu saya untuk dengan Allah, tidak mau diganggu gugat. Malam betul-betul buat ibadah. Sampai ada orang soleh itu maghrib sampai isya kan baca Al-Quran, baca rotib, rotibul haddad, rotibul atas, zikir, doa. Kalau maghrib sampai isya. Beliau seorang konglomerat, orang yang kaya luar biasa. Paketnya itu belum nyampe. Jadi beliau pesen barang, dikirim ekspedisi, terlambat, belum nyampe. Dulu kan ekspedisi naik onta gitu ya. Itu semua modalnya di situ. Semua modalnya di situ. Ditunggu sampai asar kok belum datang. ini pasti kalau enggak dirampok ya salah jalan, salah alamat. Ketika beliau maghrib di masjid lagi duduk baca Al-Quran, anak lakinya datang, anaknya laki datang, masuk ke masjid. Pak, kabar gembira. Ada apa? Paketnya datang, ternyata salah alamat. Jadi enggak dirampok, tapi salah alamat. Kamu ini masuk ke masjid, memberhentikan bapakmu baca Al-Quran, cuman mau ngasih tahu kalau paket yang berkontainer-kontainer tadi itu salah alamat. Iya pak, ini bukan kabar gembira, ini musibah buat bapakmu. Ini musibah buat bapakmu. Waktunya bapak lagi ngobrol sama Allah, berdua sama Allah, kamu ganggu cuman gara-gara urusan duit kontainer-kontaineran. Mulai besok bapak tidak mau melihat wajahmu lagi. Besok kamu bapak usir pergi ke pesantren di luar kota sana setahun. Tahun depan baru boleh balik ketemu bapakmu. Dan itu kontainer-kontaineran itu malam ini juga bagikan fuqara wal masakin. Sedekahkan. Bapak gak mau ambil serupiah pun karena itu harta yang tidak barokah. Harta yang menyebabkan bapak lupa kepada Allah sesaat di waktu yang khusus buat Allah. Nanya yang model begini masih ada gak? Coba kalau saya jenengan paket telat datang ada yang ngasih tahu. Paketnya ternyata salah alamatnya udah nyampe. Oh terima kasih Alhamdulillah. Ngajinya ditinggal tutup langsung mencolot. Bedanya di situ. Waktu malam ini waktu memang orang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis dari sengaja saya carikan hadisnya biar tidak salah saya bacanya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pasti akan berjalan di malam hari. Siapa yang takut kepada Allah? Sami'tu Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man khafa adlat wa man adlat balaghal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi aljannah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadith hasan. Dalam sebuah hadith yang derajatnya hasan sahih. Sahih tapi derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man khafa adlaj, siapa yang takut kepada Allah adlaj, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Wa man adlaj, dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, balaghal manzil, dia akan sampai ke rumah tujuannya. Ala inna silatullah ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan Allah itu mahal harganya, sangat bernilai. Ala inna silatallahil jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan Allah itu adalah surga. Yuk ini kita bahas. Insyaallah jam 10.04 selesai. Ya, majlisnya selesai bukan pembahasannya. Siapa takut jalan malam? Coba diukur jujur. Perjalanan malam itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat kan? Makanya Rasul mi'rajnya juga malam, lebih cepat nyampainya. Ya, lebih cepat nyampainya. Orang yang mau menuju Allah, jalan menuju Allah, maksudnya jalan pengin dengan amal taatnya dapat ridhonya Allah, pengin pangkatnya cepat naik di sisi Allah, itu malam hari harus jalan. Kalau malam hari tidak jalan menuju Allah, maka akan susah sampai al-manzil. Sampai rumah yang dituju mendapatkan surga, mendapatkan ridhonya Allah, itu akan susah buat dia. Kenapa? Kalau jalannya siang hari terlampau ramai. Kalau jalannya malam hari sepi. Jalur akhirat kalau malam itu sepi, soalnya warga kampung jenengan dan warga kampung saya kalau malam itu jarang yang ke akhirat, malam yang banyak nonton TV, main kertu, SMS-an, BBM-an, doh teleponan. Betul atau betul? Betul kan? Yang malam mau jalan, yang melek, yang gak ibadah, yang tidur, yang ngorok, gak bangun. Yang mau sampai ke tempat tujuan, balaghal manzil, malam harus dimaksimalkan. Malam melek, gak tidur. Tidur cuma sebentar saja. Tidur sebentar untuk kekuatan tubuh. Setelah itu melek. Tidur tuh gak perlu lama, tapi diberkati sama Allah Ta'ala. Ada orang tidurnya lama gak barokah. Ada orang tidurnya sebentar tapi berkahnya luar biasa. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh itu malam enggak pernah tidur. Tidurnya itu waktu qailulah sebelum duhur itu. Beberapa saat sebelum duhur, akhir-akhir duhur tuh. Istirahat sebentar mungkin 10 menit. Tidur 10 menit cukup buat satu hari. Cukup buat jenengan? Cukup. Masalahnya enggak pernah latihan. Latihannya tidur terus. Makanya enggak cukup. Kalau dilatih lama-lama ya cukup. Makanya karena Allah sayang pada hamba-hambanya, sayang kepada kita semua, dibuat tubuh ini otomatis semakin tua semakin susah tidur. Saya jamin. Coba tanya sama orang-orang yang sudah tua. Jenengan udah tua belum? Kalau udah mulai susah tidur, tanda-tanda udah tua. Ya. Malam itu dibuat gampang ngelilir, terjaga di malam hari, semakin tua, betul kan? Tidur sebentar, bangun lagi. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Itu bukan susah tidur. Memang sama Allah dibuat ojo turu. Dibuat jangan tidur, disuruh bangun. Yang tua-tua itu kalau malam enggak usah tidur, bangun tapi yo ngaji. Bangun tapi yo zikir. Jangan bangun ke kamar mandi hasilnya kepleset terus mati. Cuman kamar mandi terus tidur lagi. Oh, bangun kamar mandi tidur lagi. Kamar mandi tidur lagi. Akhirnya kan enggak bagus. Ya. Bangun bagaimana? Kalau kamar mandi kepleset karena mau wudu, mau sholat, meninggal dunia kan surga. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, bangun malam hari. Kalau bisa enggak usah tidur sekali. Waktu itu salah satu santrinya Ustaz Yusuf Mansur kan pernah diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Kamu tuh kalau tidur malam berapa lama? Kalau enggak salah cuma setengah jam atau satu jam di malam hari itu tidurnya. Ya, jam berapa itu udah bangun lagi? Jam setengah tiga atau jam tiga itu sudah bangun lagi. Tidurnya cuma satu jam atau satu jam setengah, saya agak lupa. Ditanya sama apa namanya? Yang nanya gitu ya. Loh, kalau pagi sekolah apa enggak ngantuk? Jawabannya itu luar biasa ngampleng yang nanya. Ya kalau bapak itu memang bergadangnya baru sehari dua hari, ya besok pagi ngantuk. Nah kalau udah tiap hari bergadang ya gak bakal ngantuk. Paham? Paham loh. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti ngantuk loh kalau malam itu melek, pagi sekolahnya ngantuk. Lah ya memang itu baru sekali dua kali ya mesti ngantuk. Lah kalau udah tiap hari tidurnya cuma satu jam ya udah terbiasa badannya. Pagi ya seger, enggak mungkin ngantuk. Betul? Enggak ada judulnya tuh juragan-juragan yang jual sayur di pasar tuh pagi ngantuk tuh enggak ada. Betul enggak? Iya. Lah kenapa yang udah punya kemampuan seperti itu enggak manfaatkan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Latihan, semua dengan latihan waktu malam. Siapa yang takut dia akan berjalan di malam hari. Berjalan di malam hari bagaimana? Yang lain tidur dia Allahu Akbar, salat. Yang lain tidur dia buka kitab, enggak harus salat. Dia baca ilmu. Dia baca mungkin ilmu fikih, ilmu surah, belajar sejarah nabi, belajar sejarahnya para wali. Dia pelajari semua itu. Atau kalau dia enggak bisa belajar itu, enggak bisa salat. Salat mungkin kaboten, wah saya kalau salat setannya kebesaran, Bib. Nah terus bagaimana? Saya tak duduk saja zikiran. Ini setannya rodok cilik iki. Wong ger salat ngantuk kok mesti ngantuk saya. Tapi kalau duduk ini silo sambil tasbihan saya ngantuk. Udah tasbihan sampai subuh Bib. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi Bib, saya kalau istighfaran sampai subuh ngantuk. Lah terus jangan ngantuknya. Kalau saya berdoa saya enggak ngantuk, sedonga. Lah kan ndonga apa? Jaluk mobil Bib. Wes apa? Bangun, ya Allah, beri saya mobil. Ini kan doanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Ini ibadah. Latihan dulu yang penting, Pak. Bangun. Terus adalah nah orang yang jalan di malam hari dengan taatnya tadi sampainya cepat. Yang lain pada tidur, dia jalan ke akhirat. Makanya orang yang malam itu jalan ke akhirat, nanti kalau meninggal dunia itu kuburannya padang, masuk surganya ya cepat. Kenapa? Loh udah kok. Saya sudah kalau malam itu jalannya mendahului yang lain. Yang lain tidur, saya ambil start awal. Ngambil start duluan, jalan duluan. Nah kita kalau pengen cepat sampai ke akhirat, syaratnya itu malam sedikit tidur. Malam sedikit tidur. Kalau kita menerapkan ilmunya para wali sama anak-anak kita, kadang ibu-ibu yang marah. Para wali itu ada yang anaknya tiap jam 3 malam masih bayi dijiwit. Nangis. Kalau sekarang kita praktekkan sing nesumboke. Nurok kene wis setengah mati. Mbok tangeke. Siapa yang ngomong yang protes? Yang protes akhirnya siapa? Para istri. Kenapa? Soalnya giliran bangun suaminya pergi. Wis tangi anak muru sono. Ya makanya para istri protes. Kalau orang-orang saleh dulu gitu, dibangunkan anaknya jam 4, jam 3 dijiwit biar nangis. Bangun, terus dilatih begitu. Lah kenapa? Biar nanti kalau besar sudah terbiasa jam segitu bangun. Duh. Ini kira-kira orang tua yang penuh aniaya atau orang tua yang baik hati? Baik hati kan? Tapi kalau orang tua zaman sekarang sakit, ora turu, ben katok turu nih. Kasihan, enggak tidur, biar nyaman tidurnya. Kasihan, biar nyaman tidurnya. Sampai udah gerang, kasihan, biar nyaman tidurnya. Akhirnya jadi ya itu, tidur terus. Makanya buat teman-teman saya khususnya dan saya sendiri serta teman-teman saya, mulai malam ini dan seterusnya, tolong yang namanya tidur dilawan. Katanya para ulama, ada orang ulama itu mengatakan, saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Sampai ngomong seperti itu. Artinya ketemu setan, genah setan gitu ya. Tapi kalau bantal ini setan yang tersembunyi. Karena begitu tidur, kalah sama yang lain. Yang lain kan jalannya cepat ke akhirat. Begitu tidur, kehilangan waktu untuk jalan ke akhirat. Dan orang yang malam bangun itu orang sehat. Makanya jangan percaya sama broadcast-broadcast atau yang ngomong dokter model di ojo percaya. Itu kadang ada broadcast-broadcast itu ya. Maaf, Anda muslim, saya muslim. Imam kita, pimpinan kita Rasulullah SAW. Dokter kita Rasulullah. Ya, Allah yang ngajari malam disuruh bangun tahajud. Betul kan? Tahajud bihina filatan lak. Semakin sepertiga malam sampai subuh, semakin bagus. Nah kalau ada sebaran-sebaran SMS, broadcast yang mengatakan malam itu jam sekian, waktu deteksi apa itu? Detek-detek apa itu? Deteksifikasi apa itu? Untuk menghancurkan racun-racun di tubuh. Detoksifikasi, ya dengan tidur. Makanya jam sekian harus tidur, jangan bangun. Jam sekian harus tidur. Ini bagian proses untuk menghancurkan racun-racun yang ada di hati. Racun-racun yang ada di sini jam sekian. Nah, kok dikonturu kabeh iki? Jam loro konturu, jam telu konturu, jam papat konturu. Lah iki dokter sapa sing ngajari kaya ngene iki? Jangan percaya sama dokter yang begitu, walaupun seorang profesor, dokter, ilmunya seperti apapun mesti keliru. Yang namanya kedokteran itu akan berkembang. Jangan percaya. Jenengan sudah kamu punya ilmu, silahkan ilmu saya, ilmunya Rasulullah SAW. Bengi kontangi, ra mungkin aku loro. Ra mungkin aku loro goro-goro tangi wengi. Tidak mungkin sakit gara-gara bangun malam untuk ibadah loh ya, untuk taat. Tidak mungkin. Nah, syarat jadi wali itu malam harus melek. Karena pelantikan wali terjadi di malam hari. Sebagai penutup cerita, ini sekedar cerita ya, sekedar cerita, tapi nyata. Yang percaya alhamdulillah, enggak percaya ya kebangetan. Lawang cerita apik, kena percaya ya apik toh ya. Betul enggak? Lawang di TV aja dikasih cerita yang kadang itu kita ceritanya itu ya apa benar 100% seperti itu, kan belum tentu kan ya? Kita ya percaya-percaya saja. Berita di koran ya kita percaya-percaya saja. Lah kalau cerita yang diceritakan orang-orang soleh kok kadang kita ini tanda tanya, apa ya tenang? Kan kurang ajar namanya. Kalau wali Allah meninggal dunia, saat itu juga harus ada gantinya. Jadi di alam ini ada sekian wali yang jumlahnya itu enggak mungkin kurang. Jadi kalau yang 40 wali yang jumlahnya 40. Nanti ada wali yang jumlahnya 12. Ada yang wali jumlahnya 2. Itu nanti kalau satu meninggal, maka harus segera ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan. Dan penggantiannya itu harus di malam hari. Nah yang bejo begini, misal daerah Jawa Tengah, ya, ada wali yang meninggal. Lah kok digolek gantine wong-wong saleh delalah cik turu kabeh. Ya, yang saleh lagi pada tidur. Lah kok sing melek ki sing orang kurang saleh. Yang melek ini yang kurang soleh. Belum soleh betul. Karena dia melek, delalah saja nih. Allah yang mau bejonya dia tadi itu. Dia melek, wali ini rapat. Siapa yang menggantikan? Siapa yang menggantikan fulan? Kan harus digantikan. Tuh, adanya itu. Ya itu modelnya begitu. Ya udah, angkat dia jadi wali Allah. Bareng-bareng orang soleh angkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, jadikan dia penggantinya. Doanya wali pasti kabul. Wong sing biasa-biasa mau ngerti-ngerti nangis, ngerti-ngerti dari khusyuk, ngerti-ngerti dari pinter, bukan gara-gara apa-apa, gara-gara bejo. Paham? Nah, jenengan sama saya, yuk tiap malam melek bek menowo no wali mati lawe dhewe bejo. Tapi yo aja ndonga wali mati, yo kan kurang ajar. Jangan begitu, doakan wali panjang umur. Sehingga diceritakan ada satu orang. Ini kisah sudah sering saya sampaikan, tapi kita refreshing lagi ya biar ingat. Ada satu orang soleh jalan di sebuah kota di kampung. Kalau sekarang kampung, kalau dulu itu kota. Dulu itu kan perumahan kan jarang-jarang jauh-jauh ya. Nah, kalau sekarang ini tingkat lurah itu sudah seperti kota-kota zaman dahulu kan begitu. Keraton Solo kan dulu cuman kecil sini terus sekitarnya itu Keraton Solo ya kan. Nah, ini lewat satu orang terus ngomong, yang tinggal di rumah ini waliullah. Bapak yang tinggal di rumah ini seorang waliullah. Nah, tonggonya yang dengar yang gumun. Lah wong salate ya biasa. Ibadahnya ya biasa. Pagi ya kerja ke toko, kok jadi wali ki teko ndi? Akhirnya nyuruh istrinya, "Coba kamu main ke rumah tetanggamu, tanya sama istrinya." Biasanya istri itu tahu rahasia suami, biasanya. Biasanya yang paling tahu rahasia suami itu istri. Ya, Bu ya. Biasanya. Betul, Pak? Jadi biasanya yang paling tahu rahasia suami adalah istri di rumah dulu. Nanya, "Suamimu tuh amalannya apa toh?" "Walah. Ben-bengi turu ngorok. Masa ora tau tahajud? Blas. Enggak pernah tahajud. Blas, enggak pernah tahajud. Ngaji-ngajian wingi ora tau. Tanging lilir maca kan ora tau. Aku jadi bojone 10-an tahun, turu ki nang sebelahku ora tau tangi." Mosok iya. Lha apa amal-amalnya mungkin punya amal rahasia, sore neng rahasia. Amal yo neng pasar dodolan kuwi. Jualan di pasar, kerja. Ndak mungkin kamu teliti. Kayak maksa meneng apa to? Ndak apa-apa. Ojo ngawur, ora apa-apa ora mungkin. Kalau enggak apa-apa enggak mungkin kamu maksa-maksa seperti ada apa to sebetulnya? Ndak itu loh. Ini kok saya merinding ya? Ada yang merinding enggak ini? Hah? Merinding. Barusan bulu rumahnya ada yang berdiri. Ayah, mbuh ya, saya kok merinding wallahu a'lam. Sing teko sapa iki? Saya merinding gitu ada malaikat lewat atau arwah orang soleh yang lewat yang enggak percaya sekarepmu, orang gagas aku. Wong sapa iki ora percaya ben sing ngrasake ya aku ya sing seneng ya aku, awakmu ora percaya karepmu. Ini negara bebas, percaya boleh, enggak percaya juga, Bu. Boleh kok, enggak maksa. Nah. Sampai di mana tadi? Merinding. Malaikat lewat. Ceritanya. Kamu gak mungkin ngejar-ngejar saya begini kecuali kalau ada sebuah rahasia. Ya, niat ono rahasia. Rahasia apa? Itu loh katanya orang soleh itu wali loh. Wali Allah itu iya. Ngomong apa? Kondone bojomu wali. Masak tuh ya? Enggak, serah mungkin. Tidak iya, mungkin keliru omongannya. Orang ngerti wali kejobo wali, orang ngerti maling kejobo maling. La ya'riful wali illa wali wa la ya'riful sarik illa sarik. Yang tahu seorang itu wali hanya wali, yang tahu maling hanya maling. Sesama maling bisa mengenali maling. Bener, itu maling itu kalau lagi kumpul duduk ngerti, pojok kono ketoke maling ya. Kono ketoke maling wis padha. Iki kok malinge sakit tak pindah golek liyane weh. Ngerti dia, sama copet tuh ngerti. Ya, ngerti ini tampang-tampang copet, semoga Anda dan saya tidak tampang copet gitu ya. Insyaallah. La ya'riful wali illa wali. Enggak ngerti wali kecuali wali. Enggak mungkin dia keliru. Ya bener ya, enggak mungkin dia keliru. Tapi nek bojoku dadi wali iki ketoke keliru. Wis takon ana sik amale apa. Akhirnya ini istrinya penasaran nanya sama suaminya. "Pak, kamu tuh punya amalan apa toh, Pak?" "Apa toh, Bu?" "Jangan simpen-simpen rahasia sama saya." "Ya turu ora tau amal tahajud, ora tau." neng pasar. Biasa neng pasar kerja. Dua maloponnya reneng. Iling-ilingan to pak, tolong aku kandano coba simpen-simpen rahasiamu. Ono-ono siji-siji tos. Biasa, ora klebu neng tataran dunia wong-wong soleh. Lah apa? Ya saya itu tiap malam kan tidur. Cuman kalau sepertiga akhir malam tuh saya mesti ngelilir. Tapi aku ora tangi. Ngelilir tok melek gitu tok. Tangi pak, ora. Lah ngopo? Ya ngelilir. Lah ngelilirnya tuh ngapain? Lah namanya ngelilir kan saya ingat dawuhnya Kanjeng Nabi itu. Sepertiga akhir malam tuh Allah kan turun ke langit dunia. Artinya Allah mendatangi hambanya nanya, ada yang mau minta ampun enggak? Ada yang butuh tobat enggak? Ada yang punya hajat enggak? Lho wis suarane Kanjeng Nabi tak iling-iling, Allah ngomong, "Hal min mustaghfirin?" Tak jawab, "Kula pangeran." Saya ya Allah. "Hal min taibin?" Saya ya Allah. "Hal min talibi hajatin?" Saya ya Allah. Terus turun meneh. Tak cuman begitu. Nah, ini yang diangkat jadi wali gara-gara begini. Gara-gara begini jadi wali karena istiqomah mendengarkan omongannya Allah, dimasukkan ke dalam hati, meyakini sabdanya Nabi, setiap malam Allah nawari dan dijawab, ada yang butuh ampunan enggak? Saya ya Allah. Lah awake dhewe wis nglilir meneng kola nguyuh bali turu meneh. Betul. Ngelilir bangun kamar mandi, buang air kecil, kemudian balik tidur lagi. Lah sekedar ngucap, saya ya Allah. Itu aja tidak apa meneh tahajud. Kadang yang tahajud juga ngelamun. Allahu Akbar, sholat, ngantuk, tidur lagi. Panggilannya Allah gak dicap, ini kan dia khusyuk. Khusyuk mendengarkan panggilannya Allah. Memang untuk jadi wali Allah yang dibutuhkan adalah kekhusyuan hati. Cukup jelas? Jadi mulai besok sebelum azan subuh kita usahakan bangun mulai malam ini ya, sebelum azan subuh bangun, kemudian bayangkan di hati itu, siapa yang butuh ampunan, saya ya Allah. Siapa yang butuh diberi tobat, saya ya Allah. Siapa yang punya hajat, saya ya Allah. Siap? Ini kok siapnya abot, kenapa ini? Insyaallah ya. Ini saya ngomong juga untuk diri sendiri. Kita mari bersama-sama memperjuangkan diri kita biar mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah. Terakhir penutup 22 persis 15 berhenti. Ini kan 2014 masa kampanye ya. Saya itu kalau lewat jalanan tuh yo, masya Allah, orang pengen jadi calon dewan aja fotonya dipasang di mana-mana, betul kan? Dikasih semangat begitu. Nanti akan kampanye dengan berbagai macam cara, betul ya? Karena pengen dapatkan jabatan, ya bagus-bagus saja pengen dapatkan jabatan. Jabatan duniawi aja dikejar seperti itu. Lah maksud kita gak pengen jadi calegnya Allah ya? Calon wali. Daftar gitu loh. Daftar, saya pengen jadi wali Allah. Malam pendaftaran dibuka di malam hari, gak di siang hari. Malam nih bangun, pengen diangkat jadi wali Allah. Mulai zikir, doa, dan lain sebagainya. Kira-kira pengen atau gak pengen? Pengen ya? Nah, kan enak. Ini pemilihan langsung dari langit. Gak pakai suara terbanyak. Langsung Allah yang milih. Fulan. Nah Allah tuh kalau milih, yang dilihat niat kita. Niatnya tenanan, rakyat ngomongnya jeng geladrah. Ya. Niatnya betulan langsung Allah angkat dia jadi wali. Dirubah sama Allah. Kun fayakun. Kok saya pengen cerita lagi boleh ya? Mumpung kelingan. Ada pencuri. Pencuri ini hidupnya pegang tasbih. Jangan ditiru. Jadi dia tuh kalau siang tuh pegang tasbih. Pegang tasbih ini dia sambil ngitungi hartanya orang yang mau dia curi. Sasarannya ini. Tasbihnya ini bukan tasbihan subhanallah bukan. Tapi dia mau mencuri. Nah kebetulan satu malam dia masuk ke rumahnya seorang yang soleh wali Allah. Dia salah informasi. Jadi menurut informasi temannya rumah ini rumahnya orang kaya. Udah malam disantroni masuk ke sana. Begitu masuk orang solehnya malam misi tahajud. Allahu Akbar. Ya dia masuk nyari barang. Ketemu satu kotak. Ini kotak bagus luar biasa. Dipikir emas barang dibuka Al-Quran. Ya buat orang soleh kan harta yang paling mulia adalah Quran. Kalau bapak ibu kan enggak, yang ditaruh tempat yang mulia kan emas, jam, handphone, Al-Quran, gelita. Kan begitu. Orang soalnya enggak taruh tempat yang mulia, enggak punya apa-apa, potong ya, palingnya tangan kosong, betul Al-Quran. Akhirnya mau keluar, mau pergi dia, mau pergi muter lawangnya ra ketemu. Kabeh gitu kok tembok kabeh, muter. Orang solehnya solat, selesai assalamualaikum, salam. Dijelok ada orang muter-muter dipegang. Mau mencuri ya di sini ya? Iya. Lah saya enggak punya apa-apa. Kamu nih kalau pulang dengan tangan hampa, eman-eman. Jangan sampai kamu masuk rumah saya pulang dengan tangan hampa. Ya wis, saya enggak bisa ngasih kamu harta, tak doakan saja kamu jadi waliullah. Angkat tangan dunga, ya Allah, dia telah masuk ke rumahku, jangan sampai pulang dengan tangan hampa ya Allah. Beri dia hadiah, angkat dia jadi walimu ya Allah. Besok paginya jalan, wajahnya seger, bunga, seneng, pegang tasbih. Saiki tasbihan tenan, subhanallah, subhanallah. Nah, konconya ini lihat, gimana tadi malam kamu? Hasilnya pasti banyak, awakmu kok seneng, gak pernah saya lihat kamu tuh semenjak jadi pencuri kok senengnya seperti hari ini. Kelihatan bunga wajah kamu ini. Oh, alhamdulillah, memang betul saya belum pernah mencuri yang sebesar ini. Apa hasilnya? Aku mencuri derajat kewalian. Aku mencuri derajat kewalian. Aku nasihatkan kamu tobat, jangan maling lagi. Dosa jadi maling lagi. Waduh, jadi da'i Allah. Ini bejo nih. Ini bejo. Ya ini memang itu. Kalau Allah mau apa ngasih seseorang itu ya, di waktu malam itu banyak hal-hal yang aneh. Makanya Allah prasangka baik kalau ketemu orang di malam hari itu prasangka baik. Ya, semoga saja yang sering-sering keluar malam itu walaupun rada orang genah, semoga nanti jadi genah. Ya, tapi aja terus, ya wes aku tak kelan bengi genah apa wong ngawur. Enggak, kita kan tugasnya husnudzon mendoakan ya Allah, dia sudah punya kebiasaan bangun malam, belum bisa bagus jadikan bangun malamnya, Pak. Bagus termasuk bapak-bapak dan saya ya Allah, kalau malam itu suka bangun nonton sepak bola, enggak nonton Al-Qur'an. Doakan minimal bu Al-Qur'annya itu dibuka ndak ketang satu lembar. Semoga manfaat. Ada pengumuman Jumat depan majelisnya libur ya. Jumat depan libur karena hall di Masjid Riyadh ya. Hallnya hari Kamis pagi sama hari Jumat pagi. Tapi kan masih banyak tamu ya di sini ya, banyak tamu. Nah, untuk malam Jumat seperti biasanya kita Masjid Ar-Raudhah itu setiap malam hall, kalau setiap malam Maulid ya. Jadi kalau hall di Masjid Riyadh itu kan pagi jam 9 hall, terus besoknya subuh baca maulid. Nah, Masjid Ar-Raudhah kan pagi itu pas kumpulnya orang dari berbagai kota ya. Malam sebelum maulid itu biasa kita baca maulid simtud duror. Jadi nanti hari Jumat libur, tapi malam Jumat ada. Malam Jumat kita akan baca maulid, tapi tempatnya enggak di sini. Tempatnya di awal-awal saya dirikan Majlis Ar-Raudhah di rumahnya Habib Hasyim Al-Hasni. Ya, dimulainya sama jam 8 malam ba'dal Isya baca maulid simtud duror. Di mana lokasinya? Gampang. Jenengan kalau dari apa namanya? Jalan Kapten Mulyadi itu kan ada pom bensin. Ada pom bensin kan? Di sebelah utaranya Masjid Jami As-Sagaf. Terus ke utara ada pom bensin. Depannya pom bensin itu ada gang. Ada gang ya. Masuk saja. Terus sebelum gang itu berakhir di perempatan, lokasinya nanti di situ. Nanti ada teman yang sudah bertugas untuk mengarahkan. Kalau lewatnya lewat depan pom bensin. Kalau bingung, lewat saja Markas Ar-Raudhah. Nanti dari Markas Ar-Raudhah terus ke arah timur, ada perempatan pertama itu, belok ke sebelah utara. Ya, perempatan pertama belok ke utara atau belok ke kiri, terus saja nanti ketemu jembatan, terus saja nanti sudah ada yang bertugas di situ. Saya harapkan yang bisa hadir hadir karena kita akan baca maulid simtud duror. Cukup jelas? Nah, tolong diinformasikan kepada teman-teman yang lain karena ini banyak yang malam ini masih ngurusi kampungnya yang kurukan abu vulkanik tadi ya. Abu vulkanik itu abu penuh berkah kalau buat saya. Kenapa penuh berkah? Karena dimunculkan langsung dari dalam bumi. Nah, yang dari dalam bumi itu masih anget-anget, masih asli ini, produk dalam dalam bumi ini. Berkat yang diturunkan dan dikeluarkan dari dalam dan diturunkan dari langit. Nah, ini sudah dikeluarkan dari dalam, diturunkan dari langit. Ini abu vulkanik, ini barokahnya banyak. Yakini berkah. Maka tadi saya rada aneh, sempat sedikit hujan-hujan abu vulkanik minta barokahnya ini masih hangat ini. Ya, semoga jadi barokah, niatkan biar jadi berkahnya untuk seluruh umat Islam. Jadi hari Kamis malam Jumat. Untuk ibu-ibu yang pengajian Rebu sore, saya minta bantuan tolong diinformasikan. Untuk Rebu sore kemarin saya umumkan itu ada kajian ya. Saya lupa kalau Rebu sore itu pas acara rohah terakhir di Hall Masjid Riyad, pengajian sore di sana. Jadi di sini Rebu sore besok pengajian ibu-ibunya libur juga. Ya, pengajian ibu-ibu Rebu sore libur, tolong disampaikan pada yang lain yang mendengar ini di radio atau mendengar lewat audio streaming, tolong disampaikan pada ibu-ibu yang biasa ngaji di sini, Rebu sore besok libur. Ya, libur. Saya ulangi pengumumannya boleh? Jumat depan libur, ganti malam Jumat. Kita ketemu lagi hari Jumat 2 minggu yang akan datang. Jadi cuman 1 Jumat aja liburnya ya. Nah, Jumat yang berikutnya lagi sudah mulai pengajian seperti biasanya. Kemudian malam Jumat baca maulid Simtuduror di kediaman Habib Hasyim Al-Hasni di Mertodranan ya, di Mertodranan. Pengumuman selanjutnya permohonan doa. Di mana tadi Mas Apri? Yang Mas Apri. Eko. Iya. Ada teman saya yang istrinya mau melahirkan tapi belum lahir. Ya, belum lahir, sudah terlambat. Mari kita bacakan Al-Fatihah semoga istrinya melahirkan sehat, selamat, lancar, anaknya sehat, selamat, berkah insyaallah. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk semua yang nitipkan doa di sini, ya siapapun yang nitipkan doa di sini yang belum sempat saya bacakan, mari kita doakan semoga semua hajatnya atau semua penyakit yang sakit, kemudian yang punya hajat diwujudkan Allah, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Ini ada yang nanya kalau diri dipasangi alat di pundak kiri ya. Kemudian kalau masih keluar darah, sedikit darah segar, maka itu tidak najis. Kalau sedikit saja yang nanya tadi ini ya, sedikit saja itu tidak najis, jadi sholatnya masih sah. Kemudian untuk khusus Gunung Kelud ya, kita bacakan Fatihah, meskipun tadi sudah Yasin dan sebagainya ya, bacakan Fatihah. Semoga Gunung Keludnya kalau memang batuknya enggak keras-keras. Iya, batuknya enggak keras, keluarnya yang indah, halus gitu. Tidak menimbulkan korban yang bawa keburukan dunia dan keburukan akhirah. Dan semoga yang saat ini teman-teman kita khususnya di dekat lokasi letusan Gunung Kelud di Kediri dan sekitarnya di Blitar, semoga oleh Allah Ta'ala dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Diselamatkan semuanya. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman hari Selasa pon malam Rebo ba'dal maghrib, salat maghrib berjamaah sampai ba'dal maghrib, pembacaan maulid Simtuduror bersama Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, pembicara insyaallah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tempatnya di Masjid Al-Makmur Lawean. Diharapkan kehadirannya tanggal 18 Februari ya. Bapak Ibu sekalian, bagi yang berminat dulu banyak nanyakan tasbih yang digital, itu sudah ada yang bentuk besar yang ada lampunya. Yang berminat nanti bisa beli di luar sana. Kemudian kalau yang masih ada berminat 3 surat utama, Yasin, Al-Waqiah dan Al-Muluk juga bisa dibeli di luar sana. Pengumuman yang terakhir, Ar-Raudhah sudah resmi buka toko roti. Resmi buka toko roti. Nama toko rotinya Alibaba. Ya, toko roti Alibaba. Itu yang jenengan makan roti semirnya itu enak atau enggak enak? Enak kan? Made in Ar-Raudhah. Ini yang buat teman-teman ya, anak-anak ini itu. Ya. Yang berminat bisa beli di rukonya Ar-Raudhah Alibaba yang ada di Batu Rono ya. Jadi perempatan Batu Rono ke timur ke arahnya Habib Syekh itu. Jadi ke timur cuma kira-kira 300 meter sebelum jembatan sebelah utara atau kiri jalan di samping kantor Pegadaian. Itu ada ruko Alibaba, di situ jual aneka macam roti. Silahkan diborong. Judulnya baru saya kasih judul Harga Rakyat Rasa Ningrat. Harga Rakyat Rasa Ningrat. Jadi roti yang enak berkelas tapi harganya murah. Yang kalau murah banget ya enggak, tapi itu terhitung murah karena rasanya memang rasa yang untuk roti yang mahal-mahal sebetulnya. Semoga barokah ya hasilnya untuk ngurusin majlis ini, biar majlisnya semakin besar. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadhaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.